Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita bertemu kembali di udara bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Para pendengar Radio Roja yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita telah sampai di ad-dars ats-tsaniyah asyar. Ad-darsu ats-tsaniyah asyar, pelajaran ke-12. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ad-dars al-hadiyah asyar, pelajaran 11. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke ad-darsu ats-tsaniyah asyar, pelajaran ke-12, halaman 63. Cetakan lama sama? Ya, cetakan baru dan cetakan lama alhamdulillah ada pada halaman yang sama, yaitu halaman 63. Ikhwani wa akhwati fillah, di depan kita di sini ada dialog yang terjadi antara Su'ad dengan Al-Bint. Dialog yang terjadi antara Su'ad wa Al-Bint. Amamana fil kitab, di depan kita di dalam buku, hiwarun baina Su'adun wa Al-Bint. Dialog antara seorang wanita yang bernama Su'ad. Mohon tidak salah paham, Su'ad di sini bukan nama laki-laki, ini nama perempuan, Su'ad, dengan seorang anak perempuan, Al-Bintu. Naam. Istami' jayidan, ana aqra al-hiwar. Dengarkan baik-baik, ana akan bacakan dialognya. Fa'aytum ya ikhwan, antum lihat semua bukunya? Taib. Unzuru ilal kitab, wastami'u jayidan. Ikhwan dan akhwat yang di rumah, segera mempersiapkan alat tulisnya dan segera melihat bukunya, karena sebentar lagi kita akan bacakan dialognya. Su'ad berkata, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajaba atau al-bintu tujib, wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluki ya bintu? Kayfa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin والحمد لله. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الرياض. أنا من الرياض. Di buku cetakan lama أنا من سوريا. Di buku cetakan lama أنا من سوريا. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي آمينة. Ismi Aminatu. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. وأين أمك؟ وأين أمك؟ هي أيضا huna. Hiya aydan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Waman hadhihil fatatu allati ma'aki? Waman hadhihil fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Ahiya ukhtuki? La hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Masmuha? Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyyati. Wa'id maratan ukhra, ana ulang sekali lagi. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyyati. Alaki ukhtun? Alaki ukhtun? La mali ukhtun. La mali ukhtun. Alaki akhun? Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tifl alladhi ma'aki? Wa man hadha at-tifl alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil bayti al-ana? A ummuki fil bayti al-ana? La dhahabat ila al-mustashfa. La dhahabat ila al-mustashfa. Naam. Al-hiwara tawil ya ikhwan, as kedalik. Naam. Lakin insyaallah al-kalimat huna akan tapi kosakata di sini alhamdulillah aktsaruhum laysat jadidah sekadalik sebagian besar tidak atau bukan kosakata yang baru. Jika antum rutin melakukan murajaah di rumah dan terus mengingat makna kosakata yang sudah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya, insyaallah tidak akan kesulitan dalam memahami dialog ini, karena sebagian besar kosakata yang ada di dialog ini alhamdulillah tidak ada yang baru. Rata-rata sebagian besar sudah kita pelajari dan sudah kita jelaskan maknanya. Naam. Ana wa'id maratan ukhra al-qira'ah, ana ulang sekali lagi bacaannya, wa nashrah ma'ani al-kalimat, dan kita jelaskan makna kosakata yang disebutkan di sini. Ana minta bantuannya para ikhwan studio. Muhammad wa Ridwan istaidda. Baik. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke buku antum ikhwan akhwat baik di studio maupun di rumah. Lihat bukunya. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan, dan dengarkan baik-baik. Ana a'id al-qira'ah, ana baca sekali lagi dialognya. الحوار هنا يا إخوان يدور بين من ومن؟ سعاد و البنت. Dialognya di sini. الحوار هنا يدور بين, terjadi antara سعاد و البنت. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Di sini ada yang mungkin kalau ada beberapa susunan kata yang kurang lazim. Biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menggunakan kata ganti ki, anti. Dhamir anti. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Apa sebabnya, ikhwan? Karena salam ini diucapkan untuk albint, untuk anak perempuan. Maka menggunakan ki. Tapi tentu tidak masalah jika kita menggunakan assalamualaikum antum. Dan ini tambahan di mujarad cetakan yang terbaru saja, cetakan yang lama tidak ada. Cetakan yang lama? Tidak ada assalamualaikum. Tetap tidak ada assalamualaikum. Yeah. Oh, subhanallah, ada beberapa perbedaan di sini. Nah. Juga beberapa beberapa kalimat juga berubah dan ini bisa berubah makna. Nah. Sepertinya penulis di sini ingin menunjukkan syiar Islam lebih agar lebih terlihat. Iya. Maka permulaan dialog dilakukan dengan mengucapkan salam. Ditulis, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, ditulis tambahan ini penting. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-bint menjawab, anak perempuan menjawab, wa alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Min fadlika ya ahli du'an, tuterjim lana ma'ana assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Nah, wa barakatuh dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma mana al barakah huna ya ikhwan? Barakatuhu jamak daripada barakah. Al barakah. Asal katanya memang dari kata al birkah. Karena al birkah itu tempat air berkumpul, begitu banyaknya, seakan-akan barakah itu sesuatu yang terkumpul di satu tempat. Barakatuhu, lihat di sini salam yang kita ucapkan yang sudah menjadi kebiasaan, adat kebiasaan kita, bahkan hatta orang non muslim pun kadang menggunakan tahiyah ini, ucapan salam ini bermakna keselamatan dan rahmat Allah serta barakah semoga terlimpah kepada orang yang kita berikan salam. Nah, wa'alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh juga dijawab dengan jawaban yang sama. Semoga juga terlimpah kepadamu keselamatan, rahmat Allah dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa haluki ya bintu? Ya Muhammad, anta ma'ak al-kitab ya akhi? Naam. Kaifa haluki ya bintu? Tarjimna? Bagaimana kabarmu wahai anak? Naam. Kaifa, bagaimana haluki, kabarmu ya bintu, wahai anak perempuan? Lihat seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, jika kata yang terdapat setelah ya, huruf yang digunakan untuk memanggil ya artinya wahai, jika kata yang terdapat setelah kalimat ya itu al-alam al-mufrad, al-alam apa nama al-alam al-mufrad, al-alam nama al-mufrad yang tunggal di sini artinya bukan lawan kata daripada jamak, bukan tunggal dalam khususnya dalam bab nida, maksudnya adalah bukan mudhafun dan juga bukan syabihun bil mudhaf. Kadar yang bisa kita beritahukan pada kesempatan malam ini bahwa bintu di situ dia nama dan dia tunggal, maka kita berikan harakat ya bintu, kita berikan harakat dhammah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ma mana ana bi khairin walhamdulillah ya ah Muhammad? Saya baik-baik saja dan bersyukur kepada Allah. Naam. Saya bi khairin, baik-baik saja. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, ini jawaban yang kita sebutkan jika kita ditanya bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Kaifa haluki ya bintu? Kalau laki-laki bagaimana ikhwan? Kaifa haluka? Ki di sini artinya anti. Kalau kita ganti untuk laki-laki maka kaifa haluka ya bintu. Naam. Bintu ibnu. Naam ya akhi? Bintu atau ibnu? Bintu. Bintu haluka. Ah sah. Naam, ana qultu kaifa haluka? Naam. Kaifa haluka ya ibnu? Sah. Kalau kita ganti menjadi anta maka ya ibnu bukan ya bintu. Ahsant. Syukran ya Ahmad. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Kita lihat di sini rata-rata dhamir atau kata gantinya orang kedua untuk perempuan. Min aina anti? Mana min aina anti ya Farhin? Dari mana kamu? Nah, dari mana kamu? Maksudnya dari mana asalnya? Ana minar Riyadh. Kalau dicetak-cetakan lama, ana min Suria. Min Suria. Ana minar Riyadh. Kalau cetakan lama, ana min Suria. Wallahu alam kenapa diadakan perubahan seperti ini. Nah, saya dari Riyadh. Kalau cetakan lama, saya dari Suria. Mas Muki. Kalau Riyadh di mana ya, Khan? Riyadh. Al-Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah. Kerajaan Arab Saudi. Adapun Suria di mana Suria? Suria. Suria. Nah. Mas Muki, Suad bertanya lagi kepada Al-Bintu dengan pertanyaan yang lain. Mas Muki, setelah menanyakan kabarnya, menanyakan dari mana asalnya, lalu Suad menanyakan, "Mas Muki, siapa namamu? Siapa namamu?" Jawabannya, ismi Aminatu, ismi nama saya Aminatu, Aminah. Nama saya Aminah. Aina abuki? Aina abuki terjemahan saya? Antaya akhir imam. Aina abuki? Aina, mana aina? Aina. Mana aina ya Farhin? Dia? Irfa' sawtaka ya akhi. Di mana? Naam, aina? Di mana? Abuki? Di mana bapak? Di mana bapakmu atau ayahmu? Nah, ahsant. Di mana ayahmu atau di mana bapakmu? Jawabannya Abi huna. Abi huna. Fil Madinatil Munawwarati. Abi huna. Abi, ya di situ apa ya, ikhwan? Ya di situ artinya apa? Ana, abi, nah, bapakku atau bapak saya atau ayahku, huna. Mana huna? Di sini. Di sini. La ya, khi. Di sini, bukan di sana. Di sini. Kalau huna ka, pakai kaf di belakangnya baru di sana. Tapi kalau di sini huna, artinya di sini. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku di sini di Al-Madinah Al-Munawwarah. Berarti dialognya terjadi di mana ya, Khan? Di Madinah. Di Madinah Al-Munawwarah. Wa huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa dia muwajjihun, tapi kalau di mana kalau dicetakkan lama? Mufattishun. Ya, mufattishun artinya pemeriksa. Wallahu a'lam apa maksud daripada pemeriksa di sini? Ini istilah khusus untuk pendidikan di sana. Mufattishun, pemeriksa. Nah, Arab di sini muwajjihun diganti dengan kalimat kalau cetakan baru muwajjihun. Muwajjihun itu artinya orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan bimbingan. Nah, apa istilahnya dalam bahasa kita di sini? Di sini ada istilah namanya penasehat, bisa jadi. Nah, kalau di SD kita kenal beberapa istilah seperti pengawas. Pengawas itu maksudnya salah satu pegawai di kecamatan yang ditunjuk untuk membimbing sekolah-sekolah di SD yang ada dalam satu kecamatan. Nah, dia guru yang sudah cukup senior, guru yang sudah cukup berpengalaman, lalu diangkat oleh pihak Departemen Pendidikan Nasional tingkat kecamatan untuk dijadikan sebagai pembimbing yang membimbing sekolah-sekolah di SD yang bersangkutan. Muwajjihun bisa jadi mungkin maknanya ke sana, muwajjihun. Atau bisa jadi mungkin maknanya host khusus yang ada di Saudi, wallahu a'lam. Mufattish yani inspektor. Ya, inspektor. Inspektor? Inspektor. Mufattish. Mufattish. Huna fi Saudi wala huna fi Indonesia? Indonesia ada. Mujud. Inspektor. Inspektor upacara. Inspektor. La. Laisa. Mufattish inspektor. Hakada? Fi Saudi. Mufattishun ayat inspektor upacara, hakada? Lakin lasi upacara ya, mufattish inspektor. Inspektor ni ani, taib laras. Ala kulli hal, mufattishun makna asal makna fat dari kalimat fattasha, yufattishu artinya yang memeriksa, yang memeriksa. Mufattishun artinya yang memeriksa. Nah, huwa muwajjihun atau mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Al madrasah tsanawiyah. Jangan salah, tsanawiyah di Saudi. Ini apa ini? SMP atau SMA tsanawiyah? SMA. SMA. Kalau di sini tsanawiyah maksudnya? SMP. SMP. Nah, kita menggunakan istilah yang ada di sana. Ini artinya di SMA. Nah. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Terjemahan saya Muhammad Ain Ridwan. Fawad. Baik. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Naam. Hiya aydan huna. Hiya aydan huna. Terjemahan saya Muhammad min fadlik. Dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Farihin, terjemah hadha. Hiya tabibatun. Hiya dokter. Naam. Mustashfa al-wilada. Al-wilada. Kelahiran. Apa maksud dari para rumah sakit kelahiran di sini? Apa mungkin dalam bahasa kita di sini? Rumah sakit ibu dan anak. Nah, rumah sakit ibu dan anak. Ini memberikan pelayanan khusus untuk ibu-ibu yang melahirkan dan biasanya juga disertai dengan pelayanan untuk anak-anaknya. Nah, mustashfa al-wilada ibu rumah sakit ibu dan anak. Nah, kalimat al-wilada apa mana? Al-wilada apa mana asal dari kalimat al-wilada? Al-wilada itu kelahiran, melahirkan. Al-wilada itu melahirkan. Nah, tentu tidak akan janggal kalau kita sebut rumah sakit kelahiran. Nah, tidak ada istilahnya di sini. Di sini yang dekat adalah rumah sakit ibu dan anak. Rumah persalinan mungkin. Rumah persalinan bisa jadi, bisa jadi. Tapi ini mustashfa kabir, bukan sekedar mustausaf. Nah, ala kulli hal seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, waman hadhil fatatu allati ma'aki, waman hadhil fatatu allati ma'aki. Afwan, terjemah antara Ridwan. Dan siapa pemudi yang bersama kamu? Nah, ini? Dan siapa pemudi yang bersama kamu ini? Nah. Apakah dia saudara perempuan? Analam akra fakrah. Ahiya ukhtuki. Nah, tarjim ahiya ukhtuki. Apakah dia saudara perempuan kamu? Nah, jadi bersama Albintu di sini ternyata dia bawa teman. Pemudi. Nah, Su'ad bertanya, "Waman hadhil fatatu allati ma'aki?" Dan siapa pemudi yang bersama kamu ini? Jawabannya, afwan, ditanya lagi, ahiya ukhtuki, apakah dia saudara perempuanmu? Jawabannya, la hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Terjemah dari dua. Tidak, dia adalah anak paman saya. Anak paman saya. Sant. Ammi di sini, kalimat ammun. Ini paman dari pihak mana, ikhwan? Ammun. Pihak dari bapak. Nah, ammun di sini khusus untuk paman dari pihak bapak. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan antara istilah paman untuk dari bapak dengan paman dari pihak ibu. Beda. Tapi kalau di kita paman, maka ini mencakup paman baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ammun itu khusus untuk paman dari pihak ibu. Nah, media ini berpengaruh dalam beberapa hal. Di antaranya berpengaruh dalam bab al-wirasah, bab al-irth. Nah, bab al-faraid, al-mawaris, bab tentang ahli waris. Hiya bintu ammi. Dia anak, tidak, dia anak perempuannya paman saya. Berarti siapa ini? Sepupu. Nah, bukan saudara kandungnya, tapi ini sepupunya. Masmuha, tarjim, antayah Farhin. Masmuha. Siapa namanya? Nah, di sini kembali ke. Bintu ammi. Ismuha Fatimatu. Namanya siapa ya, Khan? Fatimatu. Nah, Fatimah atau Fatimah? Fatimah. Fatimatu. Nah. Ahiya zamilatuki? Ahiya zamilatuki? Di sini ada A. Mana A? Apakah? Apakah? Hiya? Dia. Zamilatuki. Teman. Zamilatuki di sini ada dua kata yang digabung. Yang pertama apa? Yang kedua apa ya, Khan? Zamilatun dengan anti. Nah, zamilatun dengan anti digabung menjadi Zamilatuki. Ahia zamilatuki, apakah dia kawanmu? Apa maksud di sini kawan di sini? Maksudnya kawan di sekolah. Nah, teman di sekolah. Karena jawabannya antum lihat la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyyati. La tidak. Ana fil madrasatil mutawassita, saya di al mutawassita SMP. Wa hiya, adapun dia, dia sini kembali ke siapa? Fatimah. Adapun Fatimah fil madrasatis tsanawiyyah di SMA. Alaki ukhtun. Terjem anta ya Muhammad, alaki ukhtun? Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Naam, alaki ukhtun, apakah kamu memiliki saudara perempuan? Ahsanta. La mali ukhtun. Terjem anta ya Ridwan. Tidak, saya tidak mempunyai saudara perempuan. Tidak, ahsanta ya akhi. La tidak, mali, saya tidak punya ukhtun, saudara perempuan. Saudari perempuan. Naam. Alaki akhun? Alaki akhun? Terjemah tayar udah. Alaki akhun? Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Ahsant. Naam, li akhun kabirun. Naam, li akhun kabirun. Terjemah tayar ya Sheikhuna Masmuk Farihin. Naam, ya. Saya punya saudara laki-laki besar. Laki-laki besar. Mana laki-laki besar? Kakak maksudnya. Ya. Saya punya kakak saudara. Saudara. Kakak saudara. Saudara tua. Apa istilahnya ya? Pasti kakak laki-laki. Kakak saudara laki-laki. Naam ya akhi, jangan terlalu sulit bahasanya. Nanti para pendengar agak sulit mendengarnya nanti. Ya, saya memiliki kakak laki-laki. Nah. Wa huwa talibun bil jami'ati. Wa huwa talibun bil jami'ati. Terjemah saya. Ah, Ihsan. Dan dia talibun, murid di sebuah universitas. Nah, fil jamiah, di sebuah mahasiswa. Nah, mahasiswa sepertinya. Nah. Kalau di Madinah berarti apa ini? Ini terjadi di Madinah. Madinah berarti yang dimaksud di sini adalah perguruan tinggi Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah. Ahsant. Jamiah al-Islamiyah itu bil Madinatil Munawwarah. Naam. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Ana rasa insyaallah paham semuanya, ikhwan. Yang sudah kita jelaskan tadi sudah jelas? Nah, setelah ini antum bisa tanya nanti insyaallah. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Sa'idna ya Muhammad, tarjim lana. Dan siapa anak kecil yang bersamamu ini? Naam. Wa man hadha, dan siapa ini at-tiflu, anak laki-laki, anak kecil laki-laki alladhi ma'ak, yang bersamamu. Huwa bunu akhi. Huwa bunu akhi. Min fadlik ya Ridwan. Dia anak perempuan saudaraku. Nah, ayat ya akhi. Huwa bunu akhi. Dia? Dia anak saudaraku. Nah, dia anak laki-laki dari saudaraku. Nah, huwa bunu akhi. Nah, apa istilahnya kalau begini? Kalau dia anak-anak saudara laki-lakinya berarti apa ini? Keponakannya. Nah. Ada huwa keponakan. Nah. Masmuhu? Masmuhu? Siapa namanya? Tadi masmuki, lalu masmuha. Sekarang? Masmuhu. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Namanya siapa, ikhwan? Sa'ad. Nah. Naam, saat ni, naam. A ummuki fil baitil ana, a ummuki. Lihat di sini ada dua hamzah. Hamzah yang pertama artinya apakah? Hal ummuki? Ibu. Apakah ibu mu fil baiti, di rumah al-an? Mana al-an ya, Imam? Sekarang, apakah ibumu di rumah sekarang? Siapa yang bertanya ini, ikhwan? Siapa yang bertanya di sini? Su'ad, naam. La tidak, zahabat ilal mustashfa. Zahabat, dia pergi ilal mustashfa ke rumah sakit. Rumah sakit apa di sini, Ikhwan? Mustashfa wiladah. Nah, rumah sakit persalinan atau rumah sakit ibu dan anak. Ahsantum. Nah. Mustashfa wiladah. Baik. Insyaallah mafhum ya, Ikhwan? Paham insyaallah? Insyaallah. Imam paham tak insyaallah? Paham. Mafhum? Wadih ya, Farhin? Jelas? Wadih? Wadih. Baik. Insyaallah بعد هذا سيكون هناك أسئلة لا بس. طيب الآن هيا يا إخوان نقرأ جماعة. نقرأ جماعة يا إخوان. نريد الصوت يا إخوان. نعم. هيا استمع ثم قرئ. إخواننا إخواننا في الرumah juga bisa ikut. نعم. الدرس الثاني عشر. الدرس الثاني عشر. Kita langsung baca dialognya, tidak perlu sebutkan namanya. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluki ya bintu? Kayfa haluki ya bintu? Kayfa haluki ya bintu? كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. أنا بخير والحمد لله. نعم. sambil dibaca sambil direnungkan tadi makna-maknanya. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الرياض. أنا من الرياض. أنا من سوريا. أنا من سوريا. الرياض dicetakan baru, Suria dicetakan lama. Masmuki? Masmuki? Masmuki? Masmuki? Naam. Ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Aina abuki? Aina abuki? Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasatis tsanawiyyati. هو موجه في المدرسة الثانوية. هو مفتش في المدرسة الثانوية. هو مفتش في المدرسة الثانوية. ما معنى موجه؟ نعم. pembimbing, pemberi arah, مفتش, pemeriksa atau pengawas. نعم. وأين أمك؟ وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. هي طبيبة في مستشفى الولادة. نعم. ومن هذه الفتاة التي معك؟ ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا لا لا لا. هي بنت عمي. هي بنت عمي. لا هي بنت عمي. لا هي بنت عمي. ما اسمها؟ ما اسمها؟ ما اسمها؟ ما اسمها؟ ها دي سينما معناها هنا يا اخوان. اسمها فاطمة. اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ أهي زميلتك؟ لا أنا في المدرسة المتوسطة. لا أنا في المدرسة المتوسطة. وهي في المدرسة الثانوية. وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ ألك أخت؟ ألك أخت؟ ألك أخت؟ لا ما لي أخت. لا ما لي أخت. ألك أخ؟ ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير. نعم لي أخ كبير. وهو طالب بالجامعة. وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. هو ابن أخي. هو ابن أخي. هو ابن أخي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه سعد. اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى. لا ذهبت إلى المستشفى. طيب ما شاء الله الحوار طويل يا إخوان. واضح إن شاء الله يا رضوان؟ واضح واضح. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم إن شاء الله. ثم نستمر عليه. Pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kita lanjutkan pembahasan ilmiah untuk bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha yang dikeluarkan oleh Universitas Jamiah Islam Madinah Saudi Arabia. Dan untuk selanjutnya akan kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung, silakan untuk membaca nas yang terdapat dalam pelajaran yang ke-12. Untuk cetakan yang pertama dan yang kedua pada halaman 63, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Ihsan, kaifa haluki? Ana bikhair walhamdulillah. Masya Allah. Tafadhali Ummu Ihsan, iqra'i. Ad-darsu tsaniya asyara. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Jamil. Man aina anti? Ayat maratan akhra, ulang sekali lagi. Naam. Ana min Suria. Jayid. Masmuki? Ismi Aminatu. Naam. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah. Naam. Huwa mufassir tishun fil madrasati sanawiyati. Naam. Wa aina ummuki? Naam. Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Sekali lagi Ummu Ihsan, hiya tabibatun? Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Mumtaz. Wa man hadhihi al fatatu allati ma'aki? Naam. Ahiya ukhtuki? Jamil. La, hiya bintu ammi. Nah, ma mana bintu ammi, Ummu Ihsan? Anak dari ammi, al-am. Paman ya. Paman. Paman dari pihak mana nih, Ummu Ihsan? Dari pihak bapak. Ahsant, nah. Masmuha ismuha Fatimatu. Naam. Ahiya zamilatuki? La. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Naam, jamil. Ummu Ihsan, semua kosakatanya bahasa dibaca paham semua? Insyaallah. Ya, ya, teruskan. Fadal. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Naam, kalau ada kosakata yang lupa ditanyakan saja langsung Ummu Ihsan. Gimana, Ustaz? Kalau ada kosakata yang lupa maknanya ditanyakan saja langsung. Naam. Iya. Alaki akhun? Naam. Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ma mana akhun kabirun? Saudara laki-laki. Naam. Ini kakak, kakak apa adik? Ya, kakak. Kakak ini karena ada kalimat kabirun. Naam. Iya. Naam. Wa man hadzat tiflun ladzi ma'aki? Sekali lagi Ummu Ihsan, wa man? Wa man hadzat tiflun ladzi ma'aki? Naam. Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'adun. Naam, istamir. A'ummuki fil naam. Bayt. Ya? Teruskan, fadal. A'ummuki fil bayt al-ana? Naam. La, zahabat ilal. Na, la, zahabat ilal mustashfa. Naam, Ummu Ihsan, kenapa di sini menggunakan zahabat tak di belakangnya? Biasanya zahaba. Zahaba dan zahabat maknanya sama bu, artinya memang waktunya sudah lewat memang. Zahaba atau zahabat, tapi di sini zahabat karena ini kata kerja ini kembali ke perempuan yang ini yang melakukan pekerjaannya. Oh iya. Nah, umunya al-bintu. Naam. Iya. Nah, tayyib, syukur Abu Isam, jazakallahu khair, masyaallah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Abu Ihsan. Tayyib, jazakallahu Ihsan, silakan di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu di mana nih? Dengan Ummu Anisa di Bekasi. Tayyib, silakan. Ya, silakan Ummu Anisa. Tafadhali. Iqra'i. Dari pertama ya, Ustaz. Naam. Ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kenapa di sini menggunakan alaiki, ki di sini? Mama nak ki di sini? Karena perempuan. Iya, syukran. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Sama artinya, Pak. La, lamu basyaratan. Langsung saja Ummu Nisa. Langsung saja dibaca Arabnya semuanya. Ana bi khairin walhamdulillah. Hmm. Ummu Nisa insyaallah paham semua insyaallah makna kosakatanya kan? Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Min aina anti? Ya. Ana min Suria. Jamil. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Naam. Huwa mufattishun fil madrasati sanawiyyati. Jamil. Apa ma mana al-sanawiyyah huna? Ummu Anisa? SMA. Jamil. Wa aina ummuki? Hiya aydan huna fi tabibatun fi Hiya? Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Nah, ma mana mustashfal wiladah? Rumah sakit ibu dan anak. Jamil. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ayya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Naam. Ma ismuha? Ismuha Fatimatu. Ayya zamilatuki? Ma mana zamilatu? Zamilatun? Kawan. Naam, jamil. La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyyati. Naam, al-mutawassitah ma'naha? SMP. Jamil. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Naam. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Naam. Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. Naam. A ummuki fil baytil ana? La. ذهبت الى المستشفى. جميل. نعم احسنت. نعم جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب untuk selanjutnya kita berikan penelpon untuk ikhwan ya, pendengar ikhwan. Dua penelpon akan kita terima bagi pendengar akhwat di pending sementara, dan kita berikan kesempatan untuk dua penelpon ikhwan yang ingin bergabung di 8236543 dari yang ke-12, pelajaran yang ke-12 ya, untuk membaca hiwar nas yang terdapat dalam bab ini. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa, di mana Bapak? Abu Lukman di Citerep. Citerep Pak ya? Iya. Tafadhal Abu Lukman, Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Sekali lagi Abu Lukman, kaifa? Kaifa haluki ya bintu? Naam. Ana bi khairin walhamdulillahi. Naam. Min aina anti? Ana min Suria. Jayid. Masmuki? Ismi Aminatu. Naam. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Naam. Huwa Mufattishun? Mufattishun fil madrasatis sanawiyati. Sekali lagi Abu Rukman, huwa? Huwa mufattishun fil madrasatis sanawiyati. Nah, nunnya tidak panjang, sanawiyati. Nah. Sanawiyati. Mumtaz. Wa aina ummuki? Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladati. Sekali lagi Abu Rukman, hiya? Hiya tabibatun fi mustashfal mustashfal wiladati. Naam, jamin. Di mana Lukman kesalahannya tadi? Mustashfal. Nah, bukan. Tadi Abu Lukman bilang fil mustashfa. Nah, oh, tidak ya. Ada alif lam di kalimat ya, mustashfa. Nah. Ya. Nah, istamir. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? Naam. La hiya bintu ammi. Naam. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahya zamilatuki? Naam. La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil sanawiyati. Naam. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun. Naam. Bil jami'ati. Nah, nama al jami'ah Abu Lukman? Universitas. Jamil. Wa nah. Min hadat tiflul ladhi afwan, sekali lagi. Wa min atau wa man? Wamin. Waman. Oh, waman. Nah. Hada tiflul ladhi ma'aki. Naam. Huwa ainun akhi. Naam ya Burkman, huwa? Huwa ibnu akhi. Jamil, naam, naam. Labas, labas. Huwa ibnu? Huwa ibnu akhi. Naam. Masmuhu, ismuhu Sa'dun. Jamil. A'ummuki fil baitil ana, la dahabat ilal mustashfa. Naam. Zahaba, apa sebentar Abu Luqman? Iya, iya, iya. Ada dua pertanyaan. Zahabat, apa makna tak di belakang kata kerja? Kembali ke ibu perempuan. Karena ini untuk perempuan. Iya. Nah. Lalu al-mustashfa di sini. Apa yang maksud al-mustashfa di sini? Yang dimaksud al-mustashfa di sini apa? Kembali ke rumah sakit ibu dan anak. Jamilah. Santi. Warah. Santi. Warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abu Luqman di Citerap. Tip satu penelpon kembali untuk pendengar Ikhwan dan untuk pendengar Ahwat ditunda sementara. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar Ikhwan yang ingin bergabung kembali di 8236543. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Adi Putra. Di mana? Bekasi. Bekasi ya, Taib. Ya, silakan Pak Adi Putra. Iya. Dibaca dialognya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam. Bintunya dibaca, Pak? Langsung saja dibaca dialognya saja. Naam, tidak boleh baca namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Naam. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar riyadi. Naam. Masmuki ismi Aminatu. Nah, sepertinya antum buku cetakan baru sepertinya. Ya, Sat. Nah, alhamdulillah. Samir, Aina. Aina abuki. Naam. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Naam. Huwa muwajjihun fil Madrasati Tsanawiyyati. Nah, mana muwajjihun? Muwajjihun asal maknanya artinya yang memberikan bimbingan, yang memberikan arahan. Nah. Ya. Oh gitu. Nah, ya. As-Tsanawiyah, mana As-Tsanawiyah sini? As-Tsanawiyah itu SMP. SMA. SMA. Nah, As-Tsanawiyah di sini. Karena di Saudi ya. Jadi SMA. Nah. Oh, Mutawassito ya. Mutawassito SMP. Ah, santai ya. Nah. Wa aina? Wa aina umuki? Nah. Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Nah, mana mustashfal wiladati? Rumah sakit ibu dan anak. Jamil. Waman hadhihi al-fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki? Naam. La hiya bintu ammi. Jamil. Masmuha? Naam. Ismuha Fatimatu. Jayid. Ahiya zamilatuki? Naam. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyyati. Naam. Tidak terburu-buru, jangan terburu. Naam, pelan-pelan saja. Istamir, teruskan. Baik. Alaki ukhtun? Jamil. La. Mali ukhtun? Naam. Alaki akhun? Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam. Waman hadhihi tiflu? Sekali lagi, akhi. Waman? Waman hadhihi? Hadhihi atau hadha? Waman hadha tiflu alladhi maki? Disambung. Waman hadha tiflu alladhi? Oh, ya. Waman hadha tiflu alladhi maki? Huwa ibnu akhi. Naam. Ismuhu Sa'dun. Naam. A'ummuki fil baitil ana? Naam. La, zahabat ilal mustashfa. Jamil, ahsanta ya akhi, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ustaz, kita lanjutkan kembali. Nah, kita masuk ke tamarinu. Naam, tamarinu. Mana tamarinu ya, ikhwan? Latihan. Latihan. karena ini latihan-latihan, maka ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk anak atau antum? Untuk antum ya, untuk para nam, al-mustami' wa antum. Naam. Iqra waktub. Unzur ya ikhwan, al-amr huna muwajjihun ilaikum. Iqra waktub. Bacalah dan tulis. Tulislah. Nah, ini buat buat kita semua di sini. Nah. Karena ini bagian daurukum, anta ya Ridwan, iqra. Iqra waktub. Naam. واحد نعم كيف حالك يا أبي نعم كيف حالك يا أبي لا ما بكون كيف حالك يا رجوع كرنا أبي الله مذكر نعم سني كتا ضمير kembali ke أبي نعم استمر اثنان اثنان كيف حالك يا أمي ممتاز ثلاثة ثلاثة أين ابنك يا زينب أين يا أخي؟ أين ابنك يا زينب؟ أين ابنك يا زينب؟ أين ابنك؟ أين ابنك يا زينب؟ زينب أو زينبا أو زينبي؟ أين ابنك يا زينب؟ ممتاز. ذهب إلى المسجد. نعم. ترجم أولاً رقم ثلاثة هذا. ديوانا أنا لك لكن هو هاي زينب. نعم. دي pergi ke masjid. ما شاء الله جميل. فضل يا محمد أربعة. أربعة أين بيتك يا آمينة؟ نعم أيت يا أخي أين؟ أين بنتك يا آمينة؟ نعم جميل ذهبت إلى المدرسة نعم sepertinya kalimat bint ini agak dekat dengan bait sehingga suka salah baca nah sekali lagi ya Muhammad sama tarjim أين بنتك يا آمينة؟ ذهبت إلى المدرسة. Nah, terjem. Di mana anak perempuanmu, wahai Aminah? Nah, dia pergi ke sekolah. Nah, kita lihat di sini zahaba ilal masjid, lalu zahabat ilal madrasati. Karena zahaba ya, di awal itu kembali ke anak laki-lakinya Zainab, adapun zahabat di sini kembali ke anak perempuannya Aminah. Nah, beda antara kata kerja untuk laki-laki maupun kata kerja untuk perempuan. Nah. استمر يا أخي خمسة خمسة نعم لا أنت يا أنت يا أخي أين فرهيد أنت يا أخي الكريم خمسة لمن هذه الساعة الجميلة نعم أهي لك يا فاطمة نعم هي لي نعم سكالاجي فاني يا إحسان لمن لمن هذه الساعة الجميلة أهي لك يا فاطمة نعم نعم هي لي. نعم. أحسنت. ترجم أولاً. ملك siapa jam yang indah ini? نعم. Apakah ini punyamu ya Fatimah? Apakah ini milik kamu ya Fatimah? نعم. جميل. Iya, itu milik saya. نعم. نعم. هي لي. Ya, itu milik saya. أحسنت. استمر. ستة. نعم. استمر يا أحسن. ستة. ستة. أهذا قلمك يا محمد؟ لا. هذا قلمك أنت. ترجم. Apakah ini pulpen kepunyaanmu ya Muhammad? Tidak. Akan tetapi tidak. هذا. هذا قلمك أنت. Ini adalah pulpen milik kamu. Nah, ka anta. Lihat di sini ada pengulangan kata ganti. Qalamuka anta. Anta. Kaf sebenarnya maknanya anta, tapi kenapa ada kalimat anta lagi setelah itu? Litakid. Untuk penegasan. Ini benar-benar punya kamu. Naam. Ahsant. Sabah. Man yaqra Sabah? Fadhal ya Ridwan. Sabah. Tilka as-sayyaratu al-jamilatu allati kharajat al-an min al-madrasati lil-mudir. Naam, a'id maratan akhra. Tamahhal qalilan. تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. للمدير نعم. ترجم أنت يا أخي الكريم. ترجم. موبيل yang bagus itu baru saja keluar sekarang itu dari sekolah sekarang kepunyaan kepala sekolah. Ayat mana terakhir terjemah? Mobil yang bagus yang baru saja keluar sekarang itu. Nah, bagus. Nah. Mobil. Tamahal qalilan. Mobil yang bagus baru saja keluar dari sekolah itu milik kepala sekolah. Naam, jamil. Naam, ahsant. Mobil yang bagus itu allati kharajat yang kharajatil an yang sekarang keluar, jamil, minal madrasah dari sekolah lil mudiri milik kepala sekolah. Ahsan ta ya akhi, barakallahu fik. Tamaniyah. Tamaniyah. A anta muhandisun ya akhi? La ana tabibun. Terjem? Apakah kamu seorang insinyur, wahai saudaraku? Nah, akhi, nah. Di cetakan lama, bagaimana? A anta muhandisun ya sayyidi? Sayyidi, di sini dengan sayyidi. Nah, kita gunakan kalimat akhi lebih pantas. Nah, sayyidi tuan. Tuanku. Nah. La ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang dokter. Seorang dokter. Nah, sayyidi di sini terkesan seorang bawahan bicara dengan atasannya. Walaupun sebenarnya bisa jadi untuk kalimat yang sopan. Tapi tentu yang lebih baik adalah kalimat akhi atau ukhti. Nah. Tisa anta ya Muhammad. Tisa. Terjemta Anifa? Terjemta? Taib. Nah. Taib. Fadal ya Muhammad terakhir. Tisa. Tisa. Anti tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. Nah. Terjem. Apakah kamu dokter, wahai saudariku? Tidak atau bukan? Saya seorang guru. Saya seorang guru. Nah, mudarrisatun. Baik, nafta al-majalil mustami'. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk para pendengar untuk menjawab atau membaca latihan-latihan dari pelajaran yang ke-12 ini. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Dengar dari siapa? Di mana? Ummu Laila. Ummu Laila di mana? Dari Cibarusah. Cibarusah, Taib. Silakan, Su. Ya, silakan Ummu Laila dibaca. Ada bukunya Ummu Laila? Ada. Taib. Ya, labas. Tafadhali, labas. Nah. Iqra waktub. Iqra waktub. Naam. Kaifa haluka ya Abi? Naam. Terjemahkan. Bagaimana kabarmu ya Bapakku? Naam. Isnan. Jamil. Kaifa haluki ya Umi? Naam. Sekali lagi afan Ummu. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya Umi? Naam. Terjemahkan, terjemi. Bagaimana kabarmu ya Ibuku? Jamil. Salasa? Salasa. Aina ibnuki ya Zainabu? Naam. Naam. Zahaba. Zahaba ilal masjidi. Mumtaz. Diterjemahkan Ummu Laila. Di mana anak laki-lakimu ya Zainab? Naam. Dia pergi keluar ke masjid. Naam, pergi ke masjid. Jamil. Arba'ah. Arba'ah. Aina bintu ya Aminatu? Naam. Ya Aminatu. Sekali lagi Ummu. Ya Aminatu. Aina bintuki ya Aminatu? Naam. Zahaba ilal madrasati. Sekali lagi Ummu. Zahaba atau zahabat? Zahabat ilal madrasati. Naam. Kenapa sini zahabat dengan tak? Tambahan tak di sini Ummu. Apa sebabnya? Karena kembali ke Fatimah. Naam. Kembali ke? Anak perempuannya? Aminah, Aminah. Naam, jamin. Amin. Naam. Khamsah. Khamsah. Liman hadihi sa'atul jamilatu? Naam. Sekali lagi Ummu, liman hadihi sa'atul? Liman hadihi sa'atul jamilatu? Naam, labas. Terjemahkan. Iya. Diterjemahkan dulu Ummu. Milik siapa jam yang bagus ini? Naam. Ahia liki. Ah, sekali lagi ahia. Ahia liki. Liki ya. Atau laki? Ahia laki ya Fatimatu. Naam, ya Fatimatu. Di penyampaiannya kita perhatikan Ummu. Sekali lagi ahia. Ahia laki ya Fatimatu. Nah, banyak-banyak. Fatimatu. Ya, ahia laki ya Fatimatu. Naam, jamil. Jawabannya. Naam, hiya li. Naam. Dia terjemahkan Ummu. Apakah dia milik kamu ya Fatimah? Ya. Bukan. Hah? Dia milik saya. Naam, jawab sih. Iya. Dia milik saya. Naam, dia milik. Syukran. Iya, sama-sama Ustaz. Ya, jazakallah khair kepada Mulailah. Baik, alhamdulillah kembali kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 8236543. Baik, kita angkat telepon selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Rizky di Bekasi. Rizky. Iya. Kenapa halo ke Rizky? Alhamdulillah, nabi khair. Masyaallah. Fadal ya ikra ya Rizky. Terusin atau gimana? Naam. Teruskan. Istamir. Sita. Jamil. Hadza qalamuka ya Muhammadu. Naam. La, hadza qalamuka anta. Tarjim. Apakah pulpen ini milik kamu ya Muhai Muhammad? Naam. Bukan, pulpen ini milik kamu. Naam, ini pulpen. Ini pulpen milik kamu. Naam. Kenapa di sini ka lalu ada anta lagi disebutkan dua kali? Apa sebabnya, Rizki? Untuk penegasan, Ustaz. Penegasan, mumtaz. Naam. Samir, teruskan. Sabah. Naam. Tilkas sayyaratul jamilat, ya jamilatul lati kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri. Nah, ada beberapa kesalahan, coba diperbaiki lagi ya Rizki. Tilkas sayyaratul jamilatul lati. Naam. Kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Pertanyaan apa pernyataan ini ya, Khi? Antum intonasi pertanyaan. Benar ini pertanyaan? Bukan, antum perbaiki kalau begitu. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Nah, terjem? Mobil yang bagus ini. Yang bagus itu? Mobil yang bagus itu. Nah. Yang baru sekarang keluar. Naam. Dari sekolahan milik kepala sekolah. Jamil. Nah, samania. Samania. A anta muhandisun ya ya sai ya ya akhi. Nah, antum ganti. Antum ceritakan lama seperti yang disini. Coret saja. Diganti sayidnya. Akhi. Apakah kamu seorang arsitek wahai saudaraku? Jamil. La ana tabibun. Naam. Kan. Saya seorang dokter. Jayid. A anta tabibah. Tis'ah, la tansa, tis'ah. Tis'ah. A anta tabibatun ya ukhti. Sekali lagi, akhi, ada yang ganjil? A anta tabibatun. Tabibatun ya... kenapa anta di sini? Afwan. Nah. A anti tabibatun ya ukhti. Jamil. La ana mudarrisatun. Naam. Tarjam ya akhir kirim. Apakah kamu seorang dokter perempuan wahai saudaraku? Naam. Bukan, saya seorang guru perempuan. Naam, jamil. Santai ya, syukran, jazakallah khair. Afwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan untuk dua penelpon yang lain. Silakan bagi Anda yang belum sempat dan belum bisa bergabung kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Umu Akmal di Depok. Oh, di Depok ya. Nah, Umu Akmal suaranya seperti Umu Ihsan apa ya? Sepertinya. Oh, sama ya, Bu. Iya, kadang saya kadang mengira Umu Ihsan ternyata Umu Akmal. Nah. Siapa halu ki Umu Akmal? Anna bi khairin. Masyaallah. Ya, silakan Umu Akmal, tafadhali, ikra'i. Ikra' waktu. Nah. Wahid. Kaifa haluka ya Abi? Naam. Isnan. Kaifa haluki ya Umi? Naam. Salasa. Diterjemahkan dulu Umu. Nah. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar mu? Kabarmu? Kabarmu wahai ayahku. Jamil. Bagaimana kabarmu ya wahai Umi? Umi. Nah, wahai ibuku. Wahai ibuku. Jamil. Salasa. Naam. Aina ibnuki ya Zainabu? Di mana anak laki-lakimu ya wahai Zainab? Naam. Zahaba ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Jamil. Arba'ah. Aina bintuki ya Aminatu? Di mana anak anak perempuan? Anak perempuanmu wahai Aminah? Jamil. Jahabat ilal madrasati. Jaid. Ya, pergi ke sekolah. Nah, di sini beda dengan di atas Umu. Iya. Di awal zahabat, di sini zahabat. Apa sebabnya? Karena kembali ke Aminah, perempuan. Anak perempuannya Aminah. Aminah, ya. Anak perempuannya Aminah. Nah, iya. Jamil. Khamsa. Liman hadhihi sa'atul jamilatu, kepunyaan jam siapa yang bagus ini? Naam. Ahyalaki ya Fatimah tu. Apakah kepunyaanmu wahai Fatimah? Naam. Naam, hiyali. Ya, itu milik saya. Ini ya. Milik saya. Naam. Syukran Nu Akmal. Ila huna sampai sini dulu. Jazakallah khair. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Akmal di Depok dan pendengar yang lain, silakan yang ingin bergabung di 8236543 kita berikan dua kesempatan kembali. Tapi sudah ada yang masuk, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Alhamdulillah dari Abu Hafiz. Abu Hafiz di mana? Di Cibaruta. Oh, Cibaruta. Silakan Abu Hafiz. Apa ini Ustaz, Ana baru mengikuti. Oh, baru ikut antum. Ya. Tapi antum ada bukunya, Akhi? Alhamdulillah ada. Ada. Antum dari awal tadi, dari awal hari ini tadi? Ya, dari awal. Dari apa? Dari awal. Nah, idan ikra, kalau begitu antum baca. Iya. Dibantu saja. Naam, tentu dibantu insyaallah. Ya. Ikra waktu. Nah, antum langsung nomor 6, Akhi. Sittah. Sittah. Naam. Ikra waktu. Naam. Wahid. Antum langsung ke nomor 6. Sittah, nomor 6. Sittah, oh sittah. Nomor ya, 6, ya. 6. Ahaza qalamuka ya Muhammad. Naam, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Naam, semua harakatnya kalau bisa dihidupkan semuanya. Naam. Naam. Ahaza qalamuka ya Muhammadu. Jamil. La. Haza qalamuka anta. Naam, banyak meneknya, Akhi. Haza qalamuka. La. Haza qalamuka anta. Naam. Bisa terjemahkan Abu Hafiz? Apakah ini pulpen kamu ya Muhammad? Muntaz. Bukan. Nah. Ini pulpen kamu. Naam, pulpen kamu. Jamil. Sabah, 7. Sabah. Tilka sayyaratil jamilatil. Di dhammah tilka sayyaratul. Tilka sayyaratul jamilati. Al-jamilah sifat daripada as-sayyarah. Kalau as-sayyarahnya dhammah, maka sifatnya pun harus dhammah. Nah, ulang sekali lagi Abu Hafiz. Tilka sayyarati. Tilka sayyaratul jamilatul lati. Sekali lagi. Tilka sayyaratul jamilatul lati. Nah. Kharajat. Kharajatil ana. Kharajatil ana min madrasatil. Minal madrasati. Minal madrasatil. Jangan disambung. Minal madrasati. Minal madrasati. Mudiri. Lil mudiri. Lil mudiri. Nah, jangan interaksi pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Lil mudiri. Seperti lil itu. Mudiri. Nah. Bisa terjemahkan Abu Hafiz? Antum coba. Kita bantu. Apakah? Di mana kalimat apakah? Tilka. Tilka itu. Itu. Naam. Itu as-sayyara. As-sayyarati. Naam. As-sayyara antum catat, as-sayyara itu mobil. As-sayyaratul jamilatu, mobil yang bagus itu. Jadi itunya antum letakkan di belakang. Mobil yang bagus itu. Mobil yang bagus itu. Allati. Apa arti allati? Allati. Milik. La, allati yang. Yang. Yang kharajatil ana. Yang. Kharajatil ana. Kharajat. Kalimat itu dulu. Kharajat. Mana kharajat? Kharajat. Artinya? Keluar. Keluar. Yang keluar. Yang keluar. Al-an. Al-an. Al-an. Sekarang. Yang keluar, nah, sekarang. Jamil. Minal. Minal madrasah. Dari mana? Dari. Al-madrasah. Madrasah dari? Dari sekolah. Naam. Lil mudiri. Lil mudiri. Ada lilnya. Lil situ artinya? Lil situ artinya milik. Milik. Al-Mudiri, milik kepala sekolah. Kepala sekolah. Baik, labas, labas lagi, teruskan, teruskan. Tamania, maaf ya muskilah, maaf ya. Antum baru-baru ini, baru ikut sepertinya, sekarang ini. Iya, baru. Baik, antum, antum, kalau bisa antum download rekaman-rekamannya lalu, antum, antum dengarkan di rumah. Iya. Nah, mudah-mudahan antum nanti bisa ikutin dengan baik setelah itu nanti. Iya. Antum mau teruskan apa cukup sampai situ, akhi? Mau coba lagi? Aja deh, Ustaz. Hah? Cukup. Baik, hayakumullah. Warakallahu fiik. Syukran, akhi. Jazakallahu khair. Iya, terima kasih. Baik, bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan satu lagi, Ustaz, ya. Nah, ada dua soal lagi yang belum dibaca. Ah, untuk sesi ini, satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Suri Odi Cibinong. Siapa? Cibinong. Cibinong. Dengan siapa? Putus-putus ini. Iko. Iko. Oh iya. Iko, tadi sampai di mana Iko? Nomor berapa tadi? Nomor 9. Ah, 8 dulu. Nomor 8 baru 9. Ya, takut tadi baca dua nomor itu Iko. 8 sama Ania. Sama Ania. Naam. Anta. Ya, terus? Anta muhandisun ya. Ya. Ya, akhi, dikaskan suaranya. Iko. A anta muhandisu ya sayyidu. Nah, diganti saja, jangan sayyidi. Ya akhi. Nah, diganti Iko. Dicoret, ganti akhi. Coba sekali lagi baca. A anta muhandisu ya akhi. Nah. Sepertinya ada bapaknya, suara bapaknya terdengar. Silakan, teruskan Iko. Nah, usahakan bisa Iko. La. La. Ana tabibun. Tabibun. Tabibun. Nah. Ya, teruskan. Di terjemahan dulu Iko. Anta tabibun ya sayyidatu. Nah, naam. Diulang sekali lagi. Dengarkan Iko. Aanti tabibatun. Dikasih harakat Iko. Tobi batul ya sayyid. Diganti ya ukhti. Dicoret sayyid artinya dicoret, ganti ya ukhti. Tulis dalam bahasa Indonesia saja. Ya ukhti. Jawabannya la. Anti tobi batul ya an ya ukhti. Naam, jamil. La ana mudarrisatu. Mumtaz. Bisa terjemahkan yang nomor 9 ini? Iko, tafadhal, terjemahkan. Kamu. Naam. Tabibatun, apa itu tabibatun? Dokter. Naam. Ya ukhti, wahai. Wahai. Saudara perempuanku. Saudara perempuanku. Naam. La, apa itu la? Tidak. Ana. Ya, guru. Saya seorang guru. Naam. Iko, kelas berapa Iko? Kelas 5 SD, Masya Allah. Mumtaz, syukuran ya Iko, Masya Allah. Taib, jazakallah khair kepada Iko ya. Di mana dia? Di Cibarusah. Cibarusah. Taib, Ustaz, kita lanjutkan kembali. Taib, sepertinya waktu sudah habis. Dan ada beberapa pertanyaan naik pesan singkat kita angkat beberapanya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang minta penjelasan kembali tentang tadi saat pertanyaan ahiya zamilatuki la ana fil madrasatil mutawassitati. Kenapa jawabannya langsung ke situ, Ustaz? Penjelasannya. Nah, seakan-akan tidak menyambung gitu, Ustaz. Ya, sepertinya pembicaraan yang terjadi ini kan antara orang Arab ya, Ki. Ketika mereka menyebutkan satu kata, mereka kadang memiliki istilah yang khusus untuk mereka. Jadi ketika mereka bilang ahiya zamilatuki, apakah dia temanmu? Mungkin dia maksudnya di sini adalah teman sekolah. Teman sekolah ya. Maksudnya di sini mungkin teman sekolah. Maknanya ma'ruf, yang maknanya sudah diketahui maksudnya oleh kedua orang-orang yang berbicara ini. Bagi kita mungkin maknanya di sini teman, tapi kok tiba-tiba kenapa di sini? Jawabannya tidak, saya di SMP, dia di SMA. Nah, sepertinya ini maksud dengan zamilatuki di sini artinya teman sekolah. Wallahu a'lam. Iya. Yeah. Pertanyaan berkaitan tentang kosakata, Ustaz. Apa bedanya ya abi dengan ya abati? Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dalam surat Maryam. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nanti kita akan pelajari. Jadi kata panggilan untuk Abi bisa ya Abi, ya Abati bisa, ya Abata bisa, beberapa bentuk. Tapi maknanya sama, wahai ayahku. Baik. Pada halaman ke-53 ada pertanyaan, apakah bermakna dari alladhi? Ya, at-talibu alladhi kharaja minal fasli al-an min Indonesia. Nah. Ma makna alladhi? Alladhi antum bisa lihat maknanya sama dengan allati. Antum lihat barusan yang kita baca latihan pertama nomor 7. Tilka sayyaratul jamilatul lati. Allati maknanya sama dengan alladhi. Ya. Kenapa bisa beda alladhi dan allati, ikhwan? Kenapa di sini menggunakan allati pakai ta? Karena dia mana? Karena kembali ke as-sayyara. Nah. Kembali lagi dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di kalimat terakhir memakai zahabat? Bagaimana jika yang mengerjakannya laki-laki? Dari Marwan di Bogor. Nah, kalau laki-laki maka seperti yang ada di nomor 3. Antum lihat nomor 3 dan nomor 4. Aina bunuki ya Zainabu? Di mana anak laki-lakimu, wahai Zainab? Yang ditanyakan di sini berarti siapa yang ditanyakan? Anak laki-lakinya apa Zainabnya ditanyakan? Anak yang laki-laki yang ditanyakan. Sehingga kata kerja yang digunakan, lihat, zahaba ilal masjid. Dia pergi. Dia di sini tentu yang dimaksud adalah anak laki-lakinya Zainab. Tapi kalau nomor 4 tadi, zahabat karena dia kembali ke siapa ini? Ummi. Ke ummi. Anak perempuannya Aminah. Nah, zahabat ilal madrasah di sini. Dia pergi ke sekolah karena dia yang pergi di sini adalah anak perempuannya Aminah, seperti antum lihat di nomor 4 di latihan pertama. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya waktu sudah memisahkan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan latihan-latihannya, dan setelah itu kita akan masuk ad-dars ats-tsalits asyar. Sebelumnya ikhwan wa akhwat fillah azakumullah, tidak lupa ana tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk murojaah, karena ana merencanakan setelah 5 bab akan ada kembali ujian. Setelah 5 bab, kita kemarin sampai berapa bab ya? 9 bab. 9 pelajaran baru ujian. Nah, sekarang tidak, kita akan sedikit memperkecil jarak antara latihan dengan ini. Maka setelah ad-dars ar-rabi' asyar, yang mana nanti akan dua pertemuan lagi ke depan, insyaallah kita akan ujian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.